Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in thumma amma ba'd. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah a'azzani wa'azakumallahi jami'an, alhamdulillah tak henti-hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada malam hari ini sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan sekian kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Tak terkecuali di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara talaba rahimani wa rahimakumullah wa ikhwati fillah azani wa azakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, masih membahas seputar kitabul hajj, yaitu pada bab yang ketujuh, al-babus sabi' fil aqiqah. Bab yang ketujuh adalah tentang aqiqah. Aqiqah disebut juga dengan nasikah. Ini dua nama yang hakikatnya sama. Sebagian menyebutkan bab aqiqah ini dengan nama nasikah. Naam. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa sebagian al-fuqaha, ahlu fikih, meletakkan pembahasan aqiqah pada kitabul hajj, begitu juga tentang udhiyah pada kitabul hajj, pada kitab seputar haji, kenapa diletakkan bab tentang penyembelihan hewan kurban, begitu juga diletakkan pada bab kitabul hajj tentang aqiqah dan nasikah, apa kaitannya, apa hubungannya? Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya ketiga hal ini, yaitu amalan haji, begitu juga amalan menyembelih kurban pada Idul Adha, dan aqiqah atau nasikah, ini memiliki kaitan, yaitu tentang penyembelihan hewan kurban, tentang penyembelihan hewan. Kalau pada kitabul hajj menyembelih hewan kurban itu karena syukron atau jabron, apakah dia sebagai haji tamattu atau qiran, atau karena dia menyembelih disebabkan melanggar kewajiban-kewajiban haji. Kalau pada Idul Adha menyembelih hewan kurban ini karena sunnah, ya disunahkan pada hari raya Idul Adha untuk kita menyembelih hewan kurban. Dan pada aqiqah ini juga disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban atau hewan sebagai tanda syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dikaruniai anak. Oleh sebab itu pembahasan tentang penyembelihan hewan kurban ini semuanya dimasukkan kepada kitabul hajj, karena ketiga-tiganya memiliki kaitan. Al-masalatul ula, masalah yang pertama yang akan dibahas pada bab tentang aqiqah atau nasikah adalah ta'riful aqiqah wa hukmuha wa waqtuha, definisi aqiqah atau nasikah dan hukumnya serta waktu penyelenggaraan aqiqah atau nasikah. Ta'riful aqiqah, definisi aqiqah atau nasikah adalah al-aqiqatu lughatan, aqiqah atau nasikah secara bahasa adalah mustaqqun minal aqi wa huwa al-qat'u. Kata al-aqiqah itu adalah pecahan dari al-aqi, yaitu memotong, dari fi'il aqah ya'iku, maknanya adalah al-qat'u, memotong. Seperti uququl walidain, uquq maknanya adalah al-qat'u. Uququl walidain artinya ya, lawan dari birrul walidain, yaitu durhaka atau memotong, memutus kebaikan kepada kedua orang tua, atau diistilahkan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ada hubungannya antara al-uquq dengan al-aqqu, maknanya sama, al-qat'u. Wahiyya tudlaku fil asl ala sya'ri alladhi yakunu ala ra'sil mawlud hinal wiladah. Dan digunakan kata aqiqah ini ya, pada asalnya adalah untuk memotong rambut yang ada di kepala bayi ketika dilahirkan. Ya. Jadi ini secara bahasa. Nah, yaitu memotong rambut yang ada di kepala bayi. Adapun definisi aqiqah atau nasikah secara istilah syariat wa syar'an adalah ma yuzbahu lil maulud yauma sabi'ihi inda halqi sya'rihi. Definisi aqiqah atau nasikah secara istilah syariat adalah hewan yang disembelih untuk anak ya, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ketujuh ya. Naam, jadi hewan yang disembelih untuk anak pada hari ketujuh inda halqi sya'rihi, ketika rambutnya dipotong. Naam, dari definisi inilah khilaf di kalangan para ulama tentang hewan yang boleh digunakan untuk aqiqah. Sebagian para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan aqiqah atau nasikah adalah hiya syatun tudzbahu lil maulud yauma sabi'ihi. Yang dimaksud dengan aqiqah atau nasikah secara istilah adalah yaitu kambing yang disembelih untuk anak, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketujuh. Ini definisi sebagian para ulama. Ya, mereka mendefinisikan, mengartikan yang dimaksud dengan aqiqah atau nasikah adalah kambing yang disembelih untuk anak dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ketujuh. Adapun definisi oleh mu'alif di sini yaitu hewan yang disembelih. Nah, dari sinilah khilaf di kalangan para ulama tentang hewan yang boleh digunakan untuk akikah. Sebagian para ulama berpendapat hewan yang digunakan untuk akikah atau nasikah harus kambing, tidak boleh di luar kambing. Ya, untuk bayi laki-laki disunahkan dua kambing. Ya, naam. Ini yang sunnah atau yang abdol, satu kambing sah. Dan bayi laki-laki disunahkan satu kambing. Nah, jadi pendapat sebagian para ulama, aqiqah itu, nasikah itu harus dari kambing, tidak boleh selain kambing. Dan sebagian lagi pendapat para ulama, menurut definisi mu'alif di sini, mayuzbahu, hewan yang disembelih. Jadi umum sifatnya. Dari bahimatil an'am apakah itu sapi, apakah itu kambing, apakah itu unta. Ya, sebagian para ulama berpendapat boleh selain kambing, boleh seorang berakikah atau bernasikah ketika anaknya lahir pada hari ketujuh dengan hewan sapi, ya, selain daripada kambing atau unta. Ya, jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun nas, naam, yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan kambing. Nanti akan sebutkan dalilnya. Anil gulami syatan mutakafi'atan wa anil jariyah syatun. Dan bagi anak laki-laki itu disembelihkan dua kambing yang sepadan, yang seumur. Dan dari anak perempuan itu disembelihkan satu kambing. Ini lafadz hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan kata-kata syatun, kambing. Ya, maka oleh sebab itu sebagian para ulama mendefinisikan yang dimaksud dengan akikah itu atau nasikah itu dengan kambing. Itu kambing yang disembelih, ya, untuk anak dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang ketujuh. Nah, jadi ini khilaf, ya, tentang hewan yang disembelih untuk diakikahkan. Kalau misalnya ada yang berakikah dengan sapi, maka tetap sah. Karena pendapat sebagian para ulama boleh selain kambing. Kalau ada yang berakikah atau nasikah dengan unta juga sah menurut pendapat sebagian para ulama. Jadi fihil wasi'. Ya, di dalamnya ada kelapangan. Ya, kalau seorang ingin berpendapat kambing silakan. Ya, menurut nas hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berpendapat selain kambing boleh, maka juga silakan. Karena ada juga sebagian para ulama berpendapat boleh selain kambing dari unta dan sapi. Kemudian kata mu'alif di sini, wa hiya min haqqil walad 'ala walidihi. Dan penyembelihan ini adalah hak seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, hak seorang anak terhadap orang tuanya. Ya, karena nanti yang disebutkan dalilnya, setiap anak yang tidak diakikahi itu tergadaikan. Kullu gulamin rahina biakikatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi kalau setelah diakikahkan maka dia lepas. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, al-ghulamu murtahinun biakikatihi. Anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi dengan diakikahi, nasikahi, maka anak itu lepas. Dan khilaf di kalangan para ulama, apa maksud tergadaikan di sini? Setiap anak itu tergadaikan, kecuali telah disembelihkan, ya, kambing atau yang lainnya. Pendapat sebagian para ulama, yang dimaksud dengan tergadaikan di sini adalah anak tersebut masih memungkinkan untuk disesatkan oleh syaitan. Ya, anak tersebut masih memungkinkan disesatkan oleh syaitan. Ya, bisa jadi dimurtadkan sebab syaitan. Na'udzubillah min zalik. Ya, jadi dengan diakikahi anak tersebut dilindungi dari syaitan. Namallahu ta'ala alam bisawab. Dan hikmah yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kemudian pembahasan yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah hukmul akikah. Hukum akikah atau nasikah, apa hukumnya? Kata mu'alif di sini, kata penulis di sini, al-akikatu sunnatun mu'akkadah. Akikah itu, nasikah itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Pada hakikatnya, hukum akikah atau nasikah ini khilaf di kalangan para ulama. Ada sekitar 3 pendapat yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Pendapatnya jumhur ulama, mayoritas para ulama yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, begitu juga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya dari kalangan para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwasannya aqiqah atau nasikah itu sunnah muakkadah hukumnya, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Ini pendapat yang pertama. Ya, menurut atau sesuai dengan mu'alif di sini, hukum aqiqah atau nasikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang kedua, berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, hukum aqiqah atau nasikah ya sampai wajib, tapi dengan syarat bagi yang mampu. Kalau dia mampu tidak mengaqiqah ya anaknya atau nasikah ya anaknya, maka dia berdosa menurut pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapatnya zahiriyah. Ya, pendapatnya madhab zahiriyah seperti al-Imam Abu Dawud Al-Zahiri, al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wal-Laits bin Sa'ad rahimahumullah. Jadi pendapat ya al-Zahiriyah bahwasannya aqiqah atau nasikah itu bisa wajib hukumnya bagi yang mampu. Pendapat yang ketiga, ini pendapat yang disandarkan kepada al-Imam Abu Hanifah. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, ya, apa pendapat sebenarnya dari al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ada yang menukilkan bahwasannya al-Imam Abu Hanifah berpendapat hukum aqiqah atau nasikah itu adalah, nasikah itu adalah mubah. Ya, boleh-boleh saja. Sebagian menukilkan dari al-Imam Abu Hanifah bahwasannya beliau berpendapat hukumnya sunnah. Sebagian lagi menukilkan dari al-Imam Abu Hanifah bahwasannya hukumnya makruh. Jadi khilaf dari orang-orang atau ulama yang menukilkan dari al-Imam Abu Hanifah. Ya. Terkadang ya ilmu seorang ulama itu tidak semuanya tersampaikan kepada muridnya. Ya. Naam. Karena mungkin kesempatan yang terbatas dia menimba ilmu dengan gurunya. Dalam keadaan gurunya masih banyak ilmunya, qadarullah gurunya meninggal. Ya belum sempat mungkin ya menimba ilmu. Jadi dari kisah ini, nukilan ini, kisah tentang penukilan aqiqah dari Imam Abu Hanifah ini bisa kita ambil faedah. Ya. Terkadang ya seorang murid tidak bisa mendapatkan ilmu semuanya dari gurunya. Mungkin keterbatasan waktu. Ya, dia hanya bisa menimba di sisi ilmunya, menimba ilmu di sisi gurunya hanya sekian hari, sekian tahun mungkin. Atau qadarullah wa masyafa'al gurunya sudah meninggal. Atau mungkin sebab yang lain. Ya, dari kecerdasan ada yang bisa ya mendapatkan ilmu gurunya, apa yang disebutkan gurunya semua dia dapatkan. Ada yang juga mungkin yang tidak mampu menyerap semua yang ada di gurunya. Ya. Maka oleh sebab itu hendaklah kita berkonsentrasi ya. Takala kita belajar. Lebih-lebih masalah itu adalah masalah khilafiyah. Masalah khilaf. Ya. Jangan sampai kita hanya dapat sepotong-potong. Ya, dapat hanya sepotong, menukilkan sepotong. Ternyata masalah tersebut adalah masalah khilaf. Ya, kita berkeyakinan dengan pendapat ini. Bertaklid dengan pendapat ini. Ternyata pendapat tersebut pendapat yang lemah misalnya. Disebutkan oleh gurunya, ya sebagian para ulama berpendapat ini misalnya. Qadarullah setelah itu dia ngantuk misalnya, tidur. Pas dia ngantuk, ya gurunya mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang lemah atau pendapat yang mungkar misalnya. Dia hanya dapat awalnya saja. Dan ketika ditanya apa hukumnya ini menurut guru saya, ya ternyata gurunya ya, menyampaikan di akhir pembahasan bahwasanya pendapat tersebut adalah pendapat yang dhaif atau pendapat yang mungkar, dia hanya dapat separuhnya. Ya. Jadi penting untuk konsentrasi tatkala kita menuntut ilmu, lebih-lebih masalah agama. Jadi ini hukum masalah akikah. Ini khilaf di kalangan para ulama. Adapun mu'alif di sini menguatkan bahwasannya akikah atau nasikah hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan pendapat yang lain dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ada juga yang dinukilkan dari Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat mubah. Ada juga yang menukilkan dari beliau berpendapat sunnah. Ada juga yang menukilkan dari beliau bahwasannya ya, pendapatnya makruh. Hanya saja pendapat Imam Abu Hanifah ini adalah pendapat yang paling lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kata mu'alif di sini, li hadithi Salman ibni Amir al-Dhabbi radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Salman bin Amir al-Dhabbi radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al gulami aqiqatuhu, bersama bayi yang lahir itu diakikahi, fa ahriku anhu daman, maka alirkanlah ya darah untuknya. Naam. Wa amitu anhu al-adza, dan jauhkanlah dia dari kotoran-kotoran. Ya. Naam. Jadi dari hadis ini ya, mu'alif di sini berpendapat bahwasannya hukum akikah itu sunnah mu'akkadah. Wali hadis Samurah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis Samurah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wal Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih An-Nasa'i. Naam. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala, beliau mengatakan, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Telah kita sebutkan makna tergadaikan di sini, ada beberapa pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Di antara makna tergadaikan di sini adalah bahwasanya anak tersebut masih memungkinkan untuk disesatkan oleh syaitan. Allahu ta'ala alam bisawab. Ya, kecuali anak tersebut diakikahi atau dinasikahi. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh dari kelahirannya. Nah, dari sini juga nanti akan disebutkan tentang waktu menyembelih atau waktu akikah atau nasikah, kapan itu. Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Sebagian pendapat para ulama ya, mereka melihat zahir hadis ini dan hadis yang lain bahwasannya akikah itu dilakukan pada hari ketujuh dari kelahirannya. Ini pendapat sebagian para ulama. Setelahnya waktunya habis, tidak ada lagi. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi berpendapat boleh setelah itu dengan kelipatan 7, 14, kemudian ya seterusnya, ya, setiap kelipatan 7. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebagian lagi berpendapat boleh sampai dia dewasa. Dia sampai dia dewasa itu boleh. Mungkin sudah jadi bapak-bapak misalnya, jadi kakek-kakek misalnya. Menurut pendapat sebagian para ulama, ya boleh dia melakukan akikah atau nasikah. Ya. Nah, jadi ini khilaf di kalangan para ulama tentang waktu akikah. Ya, sebagian mengatakan waktunya hanya sebatas 7 hari setelah kelahirannya. Sebagian berpendapat boleh setelah itu, ya 7-14. Sebagian lagi berpendapat boleh sampai dia dewasa, sampai baligh. Ya. Nah, sampai baligh boleh dia, walaupun dia mungkin sudah jadi bapak-bapak. Jadi kakek-kakek misalnya. Nah. Kemudian wa yusamma, dan pada hari ketujuh itu ketika disembelihkan ya, hewan ya untuknya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sekaligus dinamai bayi tersebut. Ya. Sekaligus dinamai bayi tersebut. Adapun terkait nama-nama yang akan kita sematkan atau kita gunakan untuk anak kita, itu sudah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, ada nama-nama yang itu sunnah yang baik. Ada juga nama-nama yang makruh. Ada juga nama-nama yang itu mengandung kesyirikan atau kekufuran. Dan nama yang boleh digunakan adalah nama yang mengandung arti kebaikan. Di antara nama-nama yang baik yang disebutkan oleh sebagian para ulama adalah nama-nama yang mencontoh nama para al-anbiya was-salihin. Ya, nama para nabi. Kalau nama para nabi sudah otomatis baik. Kalau kita ingin menamai anak kita dengan nama para nabi, Musa, Isa, Yahya, Yusuf, Ibrahim, Adam, Idris, ya, Nuh, ya, Lut, Hud, Muhammad, ini nama-nama yang baik, seluruh nama nabi. Kemudian juga termasuk orang-orang soleh, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama secara umum. Ya, misalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, atau di sini disebutkan Samurah, Naam, ya, Abu Hurairah, dan nama yang lainnya dari nama-nama para sahabat. Begitu juga nama-nama tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, dan nama ulama secara umum. Dan termasuk nama yang baik adalah nama yang mengandung arti yang baik. Ya, mengandung nama arti yang baik. Nah, di sana ada nama-nama yang makruh. Tidak sampai haram ya penggunaannya. Yaitu nama-nama yang di dalamnya mengandung ya tazkiyah. Mengandung penyucian. Ya. Seperti Zainuddin, nama Komaruddin, naam, ya, naam, Imaduddin misalnya, ya, ini sebagian para ulama menyebutkan nama-nama yang makruh, karena di dalamnya terdapat unsur tazkiyah, ya, penyucian terhadap anak tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan di sana ada juga nama-nama yang haram untuk dipakai, karena mengandung kesyirikan atau kekufuran, seperti penggunaan nama orang-orang kafir non muslim. Ya, jangan sampai kita meniru-niru orang kafir. Nama anak kita juga kita pakai dengan nama orang kafir karena seneng bola dia. Ya, namai anaknya Ronaldo misalnya, atau Messi misalnya, atau Ronaldinho, dan nama-nama yang lainnya. Ya, dari nama-nama pemain bola karena dia senang. Ada lagi yang lebih aneh lagi, nama anaknya sudah bagus tapi diembel-embeli nama orang kafir, Ahmad Ronaldo misalnya, Ahmad Messi misalnya. Ya, ada nggak ini? Ada. Ya, Ya, depannya sudah bagus, namanya Ahmad, masya Allah terpuji. Tapi belakangnya, ya. Nah, jadi tidak diperbolehkan seorang mencontoh nama orang-orang kafir. Mau anak kita dikumpulkan dengan orang kafir di akhirat nanti dengan pemain bola orang kafir itu, ya, di neraka tidak ada sempat lagi main bola, ya, yang ada siksaan aja, ya. Nah, atau nama-nama lainnya, anaknya Muslim tapi dinamai Alexander misalnya, ya, atau Cornelius atau yang semisalnya, ya. Nah, ini nama-nama orang-orang kafir, maka hendaklah dijauhi. Atau nama-nama yang mengandung kesyirikan, Abdusyam misalnya, hambanya matahari. Yang lebih parah lagi, ada, dan ini terjadi, ya, seorang perempuan dinamai musyrikah, ya, musyrikah, tahu atau musyrikah? Nah, bagus nggak musyrikah? Nah, ya, musyrikah itu perempuan musyrik, ya, na'udzubillah, ya. Ada juga yang lebih parah, tapi wala'alam benar apa enggak, ya, di Indonesia ini ada namanya syaitan, ya, na'udzubillah, ya, ya, ya, enggak tahu kebenarannya, ya, ya. Jadi kalau bisa dihindari nama-nama yang mengandung kekufuran. Jangan kita terkecoh, oh ini Arab, namanya mengandung-ngandung Arab, seperti tadi musyrikah, oh bagus ini, seneng orang tuanya yang dikasih nama anaknya musyrikah, ya, ini kan bahasa Arab, ya, ya, ternyata ya, nama artinya adalah buruk, ya. Nah, jadi penting, ya, ya, nama anak yang kita sematkan tersebut itu doa, dan seorang nanti akan dipanggil di akhirat itu dengan namanya, ya. Dan juga disebutkan oleh sebagian para ulama, Allah Ta'ala alam biswab, nama ini nanti akan dibawa oleh anak tersebut ketika di dunia. Jangan sampai anak tersebut dibully, tahu dibully, ya, diejek oleh temannya karena namanya nyeleneh, ya, karena namanya itu aneh, jadi bahan bulian. Siapa yang bertanggung jawab? Yang punya andil orang tuanya. Orang tuanya ikut andil, ya, karena orang tuanya ngasih nama anaknya. Ada di sebagian daerah nama anaknya Sangkut. Sangkut, ya, karena qadarullah wa masyaa'al, ya. Setiap lahir anaknya meninggal. Meninggal. Qadarullah nyangkut satu. Jadi dinamailah anaknya sebagai dengan nama Sangkut. Ya, nyangkut maksudnya. Ya. Hidup. Ya, apa arti Sangkut, ya? Ya, jelek artinya. Ya, orang manggil Sangkut. Ya. Kurang bagus. Nah. Jadi jangan sampai kita menjadi andil, ya, anak kita diejek atau dibully orang lain disebabkan namanya yang jelek. Nah, kita lanjutkan. Wali hadithi Abdullah ibni Amr ibni al-Asim ibni al-As radhiyallahu anhuma, dan juga berdasarkan hadith Abdullah bin Amr ibni al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu walad, barang siapa yang dilahirkan anak untuknya, fa ahabba ayansuka anhu falyansuk, dan dia ingin menyembelihkan hewan kurban untuknya, maka ya lakukanlah. Wa makna yansuk yakni yazbahu, yaitu menyembelih. Maka ini dalil-dalil yang dipakai oleh sebagian para ulama bahwasanya hukum akikah itu sunnah muakkadah, Adapun pendapat sebagian yang lain telah kita sebutkan, ada yang berpendapat wajib bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, waktul aqiqah, waktu diselenggarakannya, diadakannya aqiqah atau nasikah. Yadkhulu waktu jawazi dzabhil aqiqah bin fisali jami'il maulud min batni ummihi wa yastamirru waqtul istihbabi ilal buluh. Bolehnya waktu aqiqah itu ya, dengan terlepasnya seluruh na'am anggota badan anak tersebut dari ibunya, yaitu ya, pada hari yang ketujuh. Wa yastamirru waqtul istihbab ilal buluq, dan terus menerus dibolehkan na'am aqiqah tersebut atau nasikah tersebut sampai dewasa. Nah, ini pendapat sebagian para ulama yang dinukilkan oleh mu'alif di sini. Pada hakikatnya khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian berpendapat hanya ya hari ketujuh setelah kelahirannya. Ya, setelah itu tidak diperbolehkan. Ada juga pendapat sebagian para ulama boleh sampai dewasa terus. Ya, selama dia mampu atau ya, selagi dia ada kemampuan. Walaupun sudah dewasa. Jadi masih boleh dia untuk melakukan akikah atau nasikah. Ya. Illa annahu yusannu ayu aqqa anhu yawma sabi'i min wiladatihi. Hanya saja disunnahkan untuk melakukan akikah tersebut pada hari ketujuh dari kelahirannya. Jadi ini yang sunnah yang afdal. Kalau ingin keluar dari khilaf ya, sesuai dengan nas hadis, lafaz hadis, itu hari ketujuh setelah kelahirannya, selesai. Enggak ada masalah, enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau dia melakukan akikah atau nasikah, na'am, di hari ketujuh setelah kelahirannya. Yang khilaf itu setelah itu. Ya. Yang khilaf itu setelah itu. Apakah masih boleh atau enggak? Dapat sebagian para ulama menyebutkan hanya sebatas 7 hari setelah kelahirannya. Sebagian lagi membolehkan sampai dewasa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Li hadits Samurah radhiyallahu anhu qal. Berdasarkan hadis Samurah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulamu murtahinun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Hadis yang telah lewat. Anak tersebut tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh ya, setelah kelahirannya. Nah, kemudian dia dinamai dan dipotong rambutnya. Ada pun tata cara memotong, na'am, yaitu ya, dengan mencukur rambut bayi tersebut atau dengan menggundulnya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, apakah boleh bayi dicukur sampai gundul, bayi perempuan. Kalau bayi laki-laki, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak mengapa takala ya, proses akikah dinamai dan digunting rambutnya sampai gundul, ini laki-laki boleh, tidak apa-apa. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama, kalau bayinya perempuan, boleh tidak bayi perempuan digundulkan? Sebagian berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena tasyabuh dengan laki-laki. Ya, perempuan kalau digundul itu tasyabuh dengan laki-laki. Kecuali mungkin ada penyakit ya, kalau dewasa ya. Ya, ada dewasa mungkin penyakit di kepala, harus digundul kepalanya. Ya, maka digundul. Tapi kalau tidak ada penyakit, kalau seorang anak yang sudah besar ya, dari jenis perempuan, jangan digundul. Karena ini tersambung dengan laki-laki. Ya, jangankan digundul, dicepak saja. Ya, itu tersambung dengan laki-laki. apalagi digundul, ya, dan tidak enak juga lihatnya perempuan digundul. Nah, jadi khilaf di kalangan para ulama, ya, bayi perempuan digundul. Sebagian berpendapat tidak boleh, sebagian tidak mengapa. Yang mengatakan tidak boleh itu karena ada unsur tasyabbuh dengan laki-laki. Dan sebagian para ulama membolehkan, karena mereka mengatakan anak perempuan tak kala bayi itu belum dikatakan tasyabbuh dan belum dikatakan atau harus auratnya tertutup dari laki-laki. Ya. Nah. Jadi tidak ada unsur tasyabbuh menurut sebagian pendapat sebagian para ulama. Oleh sebab itu boleh menggundul bayi perempuan. Allahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.